Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alihi wa sahbihi wasallam. Kita meneruskan bacaan kita Ulum Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih di kitab Muzakkah disebutkan pada pertemuan terlewat bolehnya untuk mendahulukan membayar zakat sebelum jatuh haul, ya, hitungan waktunya. Kemudian juga apa-apa dari tanaman-tanaman yang mendapatkan air dari sama dari air hujan, mengandalkan air hujan murni, maka zakatnya lebih banyak daripada yang dihitung dengan jerih payah seperti dari sumur ataupun irigasi. Ya, kalau dari air hujan murni 1/10. Kalau dengan susah payah 1/20. Demikian juga hadis idzakana ba'lan al-ushur, disebutkan ba'lan itu syajaran, disebutkan di taudih akam, yakni pohon. Demikian juga tanaman yang itu mendapatkan airnya laisa min al-bi'r, bukan dari sumur. Jadi apa yang ditumbur dari air hujan dia lebih banyak zakatnya 1/10. Berikutnya hadis ya yang ke-16 yaitu hadis ke-575 sebagai pencetakan berbeda. Wa Nabi Musa, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Di sini sahih ya. Nanti ada tambahan nanti yang dibicarakan. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, wa Mu'ad, demikian juga Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam As-Sunani, hina ba'atsahuma ila Yaman, ketika Nabi mengutus keduanya ke negeri Yaman berdakwah. Yu'aliman linas, keduanya mengajar manusia amra dini, perkara agama mereka, berdakwah. Ketika punya ilmu, punya ya bekal, Nabi perintahkan keduanya untuk berdakwah ke negeri Yaman, negeri yang jauh. Abu Musa demikian juga Mu'ad. Ana Nabi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahum, berkata kepada keduanya. Di sini sahih. La takhudu, jangan kalian berdua mengambil fi sadaqah, bi sedekah, ila min hadhihi al-asnaf al-arba'ah, kecuali dari jenis-jenis yang empat ini. Apa itu? Asy'ir wal hintah, hampir mirip. Syair itu gandum. Ya. Yang biasa dibentuk sereal itu. Ya, sereal. Minuman itu kan biasanya tinggal dikasih air panas, nanti bisa seperti susu, tapi dia ada kayak tepung-tepungnya, gandum. Ini syair. Ada perbedaan dengan hintah. Hintah juga gandum. Sebenarnya mengatakan hintah ini lebih bagus, jenis gandum lebih bagus. Ya, jenis sama, hampir mirip. Kalau kita kan padi-padian, yaitu syair dan hintah. Jadi gandum dan gandum yang bagus. Disebutkan syair ini tanahnya tidak mesti sangat bagus, ataupun hentoh ini lebih harus tanahnya harus bagus. Ya, demikian saya menyebutkan. Jadi jangan kalian berdua mengambil sedekah kecuali dari jenis-jenis yang empat ini. Gandum, demikian juga hentoh. Gandum lebih bagus. Wasabib, zabib yaitu anggur yang sudah dikeringkan. Ya, anggur itu supaya dia tahan lama dikeringkan. Biasa orang Arab itu kalau panen kemudian dikeringkan, dijemur di atas rumah atau di pelataran. Jadi kering, nanti musim dingin dimakan atau dimasukkan ke air minum, nanti dia menjadi manis misalnya. Buat tamar, demikian juga korma. Rautul Broni wal Hakim, berakhir dengan atau Broni dan Hakim. Juga di sini sahih. Kemudian juga hadis yang mirip. Walid Daraqutni dan menyebutkan juga Imam Daraqutni rahimahullah. Jadi persisian, dan ini adalah hadis yang dhaif. Ya Allah, demikian. Di situ ada rawi sangat lemah sekali. Ada rawi namanya Ishaq bin Yahya bin Tolhah Ataini, matruk, tertolak. Demikian juga ada rawi yang lain, Abdullah bin Nafi, dhaif, ya itu, dan sebab yang lain, ya, dhaif sekali. Ada pun hadis Abu Musa yang tadi kita sebutkan dan hadis semua tadi itu adalah sahih, walaupun dia itu dikenal oleh para ulama dengan wijadah. Ya, ini didapat dari buku kitabnya Mu'adz bin Jabal. Ya, jadi ada rawi tidak mendengar dari Mu'adz bin Jabal, tetapi dia dapatkan dari buku. Sehingga Syekh Al-Albani mengatakan di sini ini paling kuatnya wijadat, ya, dengan apa? Dengan pemilik kitab tersebut. Ya, dari Musa bin Tuhan yang mengatakan di sisi kami ada kitabnya Mu'adz. Beliau tidak bertemu dengan Mu'adz, tapi mendapatkan kitab itu. Sehingga disebutkan hadis tadi, hadis Abu Musa dan hadis Mu'adz tadi tentang empat perkara yang dikeluarkan tadi sahih. Adapun riwayat Imam Daruqutni ini dhaif. Wali Daruqutni an Mu'adz dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan Ibnu Hajar juga mengisyaratkan lemah. Qala beliau mengatakan fa amal kisah, adapun kisah. Ya, ini seperti labu, ya, seperti itu. Labu-labuan itu yang biasa kita makan juga. Wal batih, ya, kalau kita semangka, batih, kalau sana juga dikatakan dengan hab-hab. Wal ruman, ruman delima. Wal kosok, kosok itu seperti tebu-tebuan itu, ya, biasa kita buat untuk gula dan sebagainya. Waqad afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memaafkannya. Ini empat ini tidak dikeluarkan zakatnya, dan benar empat ini tidak dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau kemudian orang ini punya perkebunan yang banyak, punya hasil yang banyak, punya uang, ya, berupa uang, ya, harus dikeluarkan. Jadi dia jual, dapat uang banyak, satu tahun uang itu masih bersama dengan dia, ya, dikeluarkan. Sebagaimana zakat emas dan perak. Disebutkan oleh Ibnu Hajar wa isnaduhu dhaif dan sanadnya lemah. Maka di sini ada beberapa permasalahan. Yang perlu diingat di sini, disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, belum menyebutkan ucapan Ibnu Mundhir. Oleh Ibnu Mundhir wa Imam Abu Bakar An-Nisaburi. Bisa ditulis ini termasuk kesimpulan juga. Ijma' ahlul ilmi, sepakat ijma' ahlul ilmi ala anna zakah tajibu fi tis'ah asya. Zakat wajib di 9 perkara. Ini bisa dikatakan kesimpulan. Apa itu fil ibil, unta? Ini wajib dikeluarkan. Wal bakor, sapi. Sudah lewat. Wal gonam, kambing atau domba. Wal zahab, emas. Wal fiddah, perak. Wal bur, ya, ini gandum yang bagus. Wal syair, gandum biasa. Wal tamar, kurma. Wal zabib, zabib yaitu anggur yang dikeringkan. Idza balagha minkum sayfan minha, mata di bumi zakat. Apabila sampai dari jenis-jenis ini tadi, apa yang wajib dikeluarkan? 9 ini sepakat. Ya, lalu bagaimana tadi seperti semangka, delima, kalau kita yang mungkin ada jeruk, ada mangga dan sebagainya, tidak keluarkan. Sebagai berpendapat di surah Al-Baqarah disebutkan, "Wa mimma akhrajna lakum minal ardh," dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari muka bumi. Ya, ini sebagai berpendapat semua dikeluarkan karena itu adalah hasil yang Allah keluarkan dari muka bumi, tanaman-tanaman. Tapi ulama alam ini semua, ya, umum ini kan berarti umum, dikhususkan dengan hadis yang terakhir. 9 ini adalah sepakat ijma tadi, ya, untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian juga dari 9 ini tadi, kalau kemudian dari berupa tanaman-tanaman, kalau dia itu mengandalkan dari air hujan, dikeluarkan 1/10. Kalau kemudian dari kerja keras, 1/20. Ya, demikian. Jadi yang dia itu tanpa mu'nah, tanpa modal. Dan semoga terjadi perselisihan para ulama, apakah selain dari yang sebelumnya tadi dikeluarkan, misalnya dari 9 tadi ijma, ya, tapi seperti tempat kita mempunyai kebun, mempunyai apa, sawah yang sangat luas, tapi ini perselisihan masalah ini, ya, apakah dikeluarkan atau tidak. Untuk hati-hati mungkin untuk dikeluarkan, ya, harus ini padi tadi, ya, padi, sawah dan semisal jagung dan semisalnya, kalau di sana dan jenis-jenis yang lain. Pendapat Imam Ahmad dikeluarkan dari biji-bijian hukum, ya, masuk jenis-jenis ya seperti rus, demikian juga yang lainnya. Allah alam, yang terjadi perselisihan dalam hal ini, kalau ini hati-hati yang punya sawah banyak ya dikeluarkan kalau hati-hati, tapi dohirnya yang tampak adalah apa yang tadi disebutkan tidak masuk, yaitu kalau mungkin dia punya sawah yang sangat banyak luas sekali, ya lebih bagus untuk dia dikeluarkan termasuk juga sedekah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada beberapa permasalahan. Apakah uang yang itu berupa lembaran ada zakatnya? Ya jelas. Ya, kemudian disebutkan apabila itu punya emas tidak sampai nisab. Kemudian perak tidak sampai. Apakah digabungkan? Tidak. Ya, kalau kedua digabungkan maka keluar tidak. Jadi emas kalau belum sampai nisabnya ya tidak dikeluarkan. Di bawah 85 gram ya tidak dikeluarkan. Walaupun dia punya perak, ya demikian. Kemudian disebutkan semua ini dihitung dengan emas perak dengan wazan, dengan timbangan. Kemudian bagaimana kalau dihitung dari perhiasan-perhiasan yang ada emasnya? Ya dipisahkan. Kalau kemudian ketika sudah dipisahkan, dia sudah ada nisab batasannya, maka dikeluarkan. Bagaimana kalau dia mempunyai 200 gram? Yang wajib katanya 85 kan itu. Kalau 200 gram bagaimana? Sisanya juga dikeluarkan. Sebagaimana orang punya 1 miliar, ya. Bukan berarti kalau ya dia mempunyai mengikuti nisabnya emas mungkin 85 juta, 100 juta umpamanya. Ini keluarkan yang dikeluarkan itu saja, bukan. Dari 1 miliar itu dihitung berapa 2,5%-nya. Ya itu, ya. Bukan berarti 100 juta saja dikeluarkan, enggak. Yang melebihi dari nisabnya itu juga dihitung dan wajib dikeluarkan. Ya itu. Jadi orang punya 1 miliar harus dikeluarkan zakatnya. Dihitung 2,5%-nya. Dan itu adalah yang benar, lebih benar, ya. Kemudian dibahas juga uang hutang bagaimana? Ya. Seseorang punya uang tapi punya hutang juga, dihitung. Kalau kemudian hutangnya itu ya dikurangi dengan harta dia miliki, kemudian masih lebih, maka harus dikeluarkan zakat. Berarti dia punya hutang 45 juta, uang dia 200 juta. Berarti ya dikurangi ya 155 juta itulah dikeluarkan zakatnya. Yaitu. Kemudian bagaimana uang hutang itu sendiri? Siapa yang bayar? Nah, ini juga masalah. Ya, jangan kemudian orang sudah meminjamkan 1 miliar ke orang berarti tidak keluar zakat, tidak. Orang punya uang itu yang dipinjam itu dia keluarkan zakatnya. Sedangkan orang yang berhutang tidak mengeluarkan. Ya itu insyaallah demikian. Jadi pemilik harta itu yang mengeluarkan. Karena kalau tidak dia keluarkan dia berdosa karena itu haknya, uangnya itu tetap ada, uang 1 miliar itu tetap ada. Maka pemilik uang itu walaupun dihutang orang dia harus mengeluarkan. Ini juga harus berhati-hati ini. Ya, orang punya uang yang dia itu dihutangi orang, dia harus keluarkan uangnya. Karena itu uang itu sebagiannya adalah milik fakir miskin dan semisalnya. Ya itu. Ini sahibi. Adapun orang yang berhutang, maka dia namanya hutang, dia tidak keluarkan. Berarti yang mengeluarkan siapa? Pemilik uang itu. Ini juga harus diperhatikan. Bagaimana kalau uang hasil curian? Ya tidak. Ya. Disebutkan kalau dia tidak jumlahnya banyak, tidak. Tapi kalau hasil curiannya itu dia korupsi uang 1 miliar ya, dia korupsi uang 1 miliar. Harus dia keluarkan. Dia berdosa besar nih, tapi dia harus keluarkan. Ya, karena uang itu adalah milik fakir miskin juga, ya, dari zakat tersebut. Itu. Jadi kalau uang hasil curian tetap dikeluarkan zakatnya. Ya, sudah habisin dulu, sudah.